aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI di seluruh tanah air, syukur alhamdulillah pagi hari ini berkat rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga nikmat iman, nikmat sehat, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Dan acara ini disiarkan langsung dari Studio 8 TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumat ila nur, dari alam yang gelap menuju alam yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, pagi hari ini kita akan membicarakan satu tema yang menarik sekali untuk kita semua, khusus untuk kaum perempuan, dan ini juga perlu diketahui oleh para kaum laki-laki, yaitu tentang bagaimana karakteristik wanita solehah. Dan Anda bisa bergabung bersama kami. Kami undang melalui telepon di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Ya, mengapa acara ini atau topik ini kita angkat? Karena tentunya kita ketahui bahwa wanita merupakan tiang negara, dan wanita adalah atau perempuan atau kaum ibu adalah pendidik pertama di dalam keluarga. Maka ini menjadi tonggak dari semua generasi berikutnya. Dan langsung saja saya perkenalkan narasumber yang akan menjelaskan kepada kita semuanya tentang bagaimana karakteristik wanita soleha itu. Sudah hadir bersama kami di studio Ibu Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Ibu nih di tengah kesibukan ya dalam berdakwah, dan bagaimana membina para kaum ibu khususnya nih ya, untuk bisa menjadi ibu yang solehah gitu, dan juga para wanita lainnya. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim atau Badan Kontak Majelis Taklim DKI Jakarta. Ini asal dari Ibu Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Subhanallah, pagi-pagi ini ada sekitar 55 orang lebih ya yang ikut di studio untuk mengaji bersama kita semuanya. Dan pemirsa, tentunya kami juga sekali lagi mengundang Anda nanti untuk bergabung bersama kami di nomor telepon 5743476 atau 0215743478. Baik pemirsa, kita akan langsung saja dialog dengan Ibu. Kalau kita melihat lagi tentang bagaimana perempuan atau di dalam syariat Islam itu perempuan diatur, bahwa Islam bicara tentang perempuan kan setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan tentu kita sangat bersyukur sekali ya Bu ya, Nabi Muhammad telah mengangkat derajat kaum wanita bahkan 3 tingkat katanya lebih tinggi dari kaum pria. Nah sekarang pertanyaannya, mau gak kita diangkat, selalu diangkat oleh Nabi, atau bahkan jatuh terus di jurang yang paling bawah, yang paling rendah, yang tidak dihargai sama sekali. Nah ini tergantung, terpulang kepada kita ya Bu ya. Kita mau apa enggak diangkat terus oleh Nabi kita menjadi wanita yang mempunyai posisi 3 tingkat lebih tinggi. Nah sebelum kesana, barangkali Ibu bisa menjelaskan juga kepada kita karakteristik wanita soleha yang dimaksud dalam judul ini apa saja nih Bu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama akan membincangkan tentang karakteristik wanita solehah. Sebenarnya harus kita pahami dulu siapa itu wanita dan siapa itu yang wanita solehah. Wanita adalah separuh dari masyarakat dunia. Di mana saja kita lihat ada wanita. Dan wanita solihah sebenarnya adalah wanita yang saya maksudkan dalam kaitan dia sudah memiliki agama yang dari Allah, yaitu Islam. Karena di dalam ayat Al-Quran disebut Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada pada sisi Allah yaitu agama Islam. Nah, kriteria atau karakteristik daripada wanita solihah ini yang kita lihat adalah, pertama, ambil atau lihat dari contoh-contoh wanita yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada 14 abad yang lalu hal-hal dan gambaran-gambaran wanita solehah. Tinggal bagaimanakah secara berkembang terus dari segi bahasa, dari segi kehidupan budaya yang lebih meningkat lagi atau berkembang lagi, kita lihat itu menjadi satu ciri dari satu zaman ke zaman yang lain. Nah, kalau dilihat dalam Quran, perempuan dan laki-laki punya hak yang sama dan punya tugas kewajiban yang sama. Jadi tidak ada dipisah-pilah antara perempuan dan laki-laki, tidak ada. Jadi kedua-duanya masuk di dalam kategori manusia yang sudah diangkat oleh Allah dia sebagai menjadi khalifah ya. Iya. Kalau secara umum disebut manusia itu sebagai manusia yang dalam Al-Qur'an menjadi pemimpin. Wakil Allah lah di muka bumi disebut khalifatullah di muka bumi. Nah ini manusia. Tapi sebagai orang beriman disebut ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu itu sudah masuk. Perempuan juga masuk. Jadi dalam tugas-tugas kehidupannya tidak beda. Ya, dia mengerjakan amal soleh, dia dapat pahalanya. Nah, dia melanggar, dia dapat juga. Nah, jadi ada dua yang sama tanggung jawabnya. Kalau kita mau lihat satu saja ayat, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun. Siapa beramal soleh, laki-laki kah atau perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, akan diberi kehidupan yang baik oleh Allah, kehidupan bahagia, hayatan thayyibah, dan akan dibalas oleh Allah dengan apa yang lebih baik dari apa yang kita amalkan atau kita kerjakan. Nah, perempuan ada di mana-mana. Wanita soleh ada di mana-mana, wanita solehah. Ambil contoh, di dalam keluarga, dia mempunyai posisi yang penting. Di dalam negara, dia mempunyai posisi yang penting. Apalagi disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-nisa'u ibadul bilad. Wanita itu tiang negara. Kalau baik wanita, baik negara. Kalau rusak, wanita rusak negara. Kalau di dalam masalah yang tingkatan tadi ya, yang disebut sama Elvi tentang tingkatan, itu pernah suatu kali orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kita, man ahakun nas bihusni sahabati, siapa nih yang paling berhak menjadi sahabatku, paling dekat lah, siapa gitu. Maka Nabi menyebut ummuka, ibumu, sumaman ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Ummuka. Kemudian siapa lagi? Ummuka. Baru abuka. Jadi tiga kali Nabi menyebut ummuka, ummuka, ummuka, baru abuka. Di sini kita lihat bahwa orang yang bisa dijadikan teman dekat, dekat ya, itu adalah perempuan. Mungkin dia mempunyai emosi-emosi yang lebih banyak, lebih tinggi, dalam artian dia ada kesabaran, dia ada ketelitian gitu. Sekarang pun ibu-ibu, perempuan-perempuan di dunia, jangan kecil hati. Kenapa? Pernah saya belajar ya berapa minggu di luar negeri, di Eropa. Pada saat itu saya tahu bahwa bagaimana di zaman yang modern, perempuan ini perannya bagaimana, apa ketinggalan di belakang, apa memang bisa. Bahkan dijawab ini perempuan depan, akan di depan, akan menonjol. Kenapa? Serba elektronik. Yang nanti akan kita lihat ini dunia makin lebih maju lagi, lebih mudah. Dalam arti hanya dengan tekanan tombol, sudah bisa merubah, merubah sesuatu. Jadi wanita mampu dalam hal ini, bukan angkut umpamanya nih, angkut barang-barang berat dengan pikulan tenaga, tidak, hanya dengan satu tekanan tombol, satu tekanan tombol gak bisa. Jadi perempuan gak usah kecil hati di dalam kaitan berperan dalam kemasyarakatan atau kehidupan atau nyari rezeki, karena banyak yang pas untuk tenaga yang kita memang lebih kurang daripada tenaga laki-laki. Nah, dalam kaitan ke karakteristiknya, saya bisa lihat begini, bahwa kepribadian perempuan ini sangat harusnya dilihat. Mesti punya pribadi yang kuat. Jati dirinya kuat. Dia harus menjadi seperti kayak di Quran, pohon. Kasajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Artinya dia ini dalamnya, spiritualnya kuat. Akar kuat yang di dalam diri, dan dahannya tinggi menjulang, ilmunya jauh, disebut sebagai berpikir global. Jadi ya, ada keseimbangan antara intelektual dan spiritualnya, harus gitu ya, seimbang. Di mana di dalam ada yang kuat, yang menjaga kita, memagari kita dari berbagai-bagai hal negatif, tetapi luarnya otak kita ini betul-betul makin menjulang tinggi. Artinya perempuan harus cerdas, harus punya kesempatan belajar yang lebih luas lagi begitu ya. Sama tugas dan tanggung jawab belajar laki-laki dan perempuan. Karena sama-sama waktu lahir tidak membawa apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Belum punya apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Kamu tidak tahu apa-apa. Jadi artinya laki-laki juga enggak bawa ilmu, perempuan juga datang enggak bawa ilmu. Seperti benda yang bersih, yang putih. Jadi kita tinggal bagaimana memacu diri. Dan ada lagi ucapan bahwa seseorang tidak tahu siapa umpama dari anaknya yang paling bermanfaat, apakah dari anak laki, apakah dari anak perempuan. Dan kita bisa lihat seperti yang tadi dikatakan, bahwa pada zaman Rasulullah itu betul-betul memperlihatkan kepada kelilingnya, masyarakatnya, sangat mencintai putrinya yang namanya Fatimah. Dicium di depan orang-orang, di pangku atau sebagainya, ini tidak dibedakan. Padahal saat jahiliyahnya, perempuan itu bayi paling banyak yang dikubur hidup-hidup. Ya malu orang tua. Itu tidak dihargai dulu ya Bu ya. Ketika Nabi Islam datang di zaman Nabi, wanita sangat diangkat. Ya. Nah, tentu kita juga tahu bahwa perempuan itu dihadapkan pada dua kondisi, domestik dan juga sosial. Ini bagaimana peran perempuan sukses di dalam rumah tangga, tapi sukses juga untuk di luar rumah, gitu, ya. Bisa juga kita menyebut dua kondisi dalam keluarga dan di luar. Yang disebut juga ada yang menyebut dulu peran ganda. Peran ganda. Ya, kata saya tidak disebut begitulah. Peran di mana saja. Jadi perannya, tetapi sebetulnya inti perempuan ini adalah karena dia melahirkan, ya, dia hamil, dia melahirkan, dia menyusukan, dia memang lebih dekat kepada peran domestik, yeah. Peran keluarga, ini nomor satu. Kedua juga kalau dia ini sudah bersuami, dia tentunya juga punya tugas-tugas dalam kehidupan yang dibagi secara adil dalam hidup. Jadi bukan perempuan selamanya jadi rumah, laki selamanya di luar, atau sebaliknya. Perempuan ada yang gak mau di rumah, segala macam pengennya di luar. Bisa di luar sama dengan tugas laki-laki. Sekarang ini kan dalam pemahaman gender ini ada yang memang memahaminya berlebihan. Betul. Ada juga yang memahaminya dalam konteks yang dimana kudratnya itu tetap di dalam yang dia jaga begitu. Nah, saya ingin mengatakan peran domestik harus sukses. Peran di rumah, karena dititipkan anak-anak bayi, keluarga. Walaupun dalam masalah pendidikan tidak hanya perempuan yang ngajar anaknya. Jadi suami-suami juga bertugas. Lihat bagaimana Luqman. Kita baca dalam Quran surat Luqman. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. Dan apabila tatkala berkata Luqman kepada anaknya sedang dia itu mengajar. Jadi lihat begitu kita jadi tahu bahwa tanggung jawab pendidikan putra-putri kita di keluarga bukan hanya untuk dilibatkan perempuan atau istri atau ibu, tapi berdua. Karena Nabi kita juga, orang mau anak kecil lagi mau makan, Nabi kita dekat situ. Nabi unjukkan caranya nggak makan. Ya gulam, hai anak, jika makan, yang pertama samillah, bacalah bismillah. Yang kedua, kul mim biyamini, kul biyamini, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah yang dekat-dekat. Ini pendidikan juga supaya nanti kalau dia udah besar, melihat macam-macam begitu, dia tidak rakus, tidak nafsu. Akhirnya tidak jadi korupsi kan? Sekarang kan hari anti korupsi, supaya kita semuanya harus ingat. Didiklah anak seperti waktu makan. Dia tidak jauh, ngelirik yang jauh gitu. Ngelirik milik orang lagi. Milik orang. Jadi makan dengan tangan kanan, makan yang dekat-dekat. Itu pendidikan dari Nabi kita sewaktu masih anak kecil. Ya. Nah, kemudian bagaimana ibu kita menyikapi nih kaum perempuan, menyikapi seperti yang tadi ibu singgung sedikit ya tentang gender. Ada paham-paham yang lain ya, seperti mengatasnamakan hak asasi manusia, feminisme dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang juga menyingkirkan nilai-nilai Islam. Nah, ini bagaimana kita menyikapi nih sebagai kaum perempuan muslimah ya dalam menyikapi hal ini? Kalau kita melihat wanita solehah yang kaitannya dengan masalah dia seorang muslimah, sudah punya pegangan-pegangan. Jadi pegangan-pegangan ini harus kita kembangkan, harus kita perkenalkan. Saya pernah juga diskusi dengan orang dari luar agama kita di luar negeri. Dalam kaitan ini kita kasih lihat modal-modal yang ada sama kita. Sebetulnya apa? Karena ada juga orang yang belum tahu Islam itu menempatkan wanita bagaimana. Dia sudah banyak bicara tentang perempuan sehingga dikatakan agama Islam membelenggulah, beginilah, begitulah. Sebetulnya kalau kita kasih lihat, bahkan saya bilang, lihat di negara yang maju, yang Islamnya minoritas dan bukan artinya di tempat itu, perempuan juga tidak menonjol. Dalam arti sama-sama profesor, sama-sama dokter, sama-sama berada pada posisinya, tapi gajinya lebih rendah daripada laki-laki, begitu. Nah, ini juga satu ketimpangan dari masalah pemahaman, satu ketimpangan dari hal berlebihan. Kita mesti menegakkan keadilan. Kalau sama-sama profesor, duduk juga di perguruan tingginya sama-sama, jabatan sama-sama, kenapa nah, harus berbeda gajinya? Betul, harus itu juga belum tentu di tempat-tempat yang sekarang kelihatan begitu banyak memberikan satu pengendalian gender, bahwa hak dan kewajiban perempuan itu telah terserap dengan baik. Ya. Itu belum tentu. Iya. Baik, ini sudah ada penelpon yang ingin berdialog langsung bersama kita, Ibu Tuti ya. Kami undang Anda, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Anto di Ciputat. Pak Anto di Ciputat. Baik, silakan, Pak. Apa yang ditanyakan? Mau tanya begini, cara Islam pun tidak membedakan ibadah laki-laki dan perempuan saja, ya. Tapi kalau ada ketentuan bahwa istri taat kepada suami gitu ya, dalam Islam tuh ini sekali. Dalam biasanya, bukan biasanya nih, takutnya kalau dia lebih pintar dari suaminya gitu kan. Dia punya jabatan misalnya di kantornya gitu kan. Dia cantik, dia asal orang kaya. Dia biasanya kalau kurang-kurang kuat, dia ke bawah. Sekarang terasa pintar, pendapat suaminya sering dibantah. Gitu kan. Betul. Terus dia punya jabatan, bawa ke rumah, malah jadi bos di rumah. Gitu. Ini ujiannya memang berat. Ini kalau dia bisa taat itu kan luar biasa. Gitu. Ini solehannya kan terhadap orang luar, terhadap suami, terhadap... Ini bagaimana? Ini kan baik. Luas sekali gitu. Iya, baik, baik. Pintar di rumah enggak, jadi memintari suami gimana nih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto, terima kasih di Ciputat dan penelpon berikutnya kami terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Dari Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori di Tebet. Silakan Pak Haji Yori. Ya, jadi kalau menurut hadis Nabi itu kan mereka yang memperlihatkan aurat dan berlenggak-lenggok itu kan tidak akan masuk surga ya, padahal surga itu sudah tercium baunya dalam ribuan tahun cahaya jaraknya gitu ya. Nah itu bagaimana menurut profesor ini, bagaimana pemahaman yang diberikan oleh guru-guru agama itu sudah cukup nggak sebenarnya di negeri terutama ya, sehingga mungkin mereka nggak tahu mana yang sebenarnya aurat dalam Al-Quran, mana yang bukan aurat. Jadi mungkin kesalahan daripada para pendidik ini yang takut-takut itu memberikan informasi tentang itu. Dan kemudian yang saya tanyakan yang kedua, bagaimana tentang ikhtilat ini, orang yang banyak bercampur antara perempuan sama laki-laki, seperti pembagian itu, pembagian zakat atau kurban itu laki-laki sama perempuan bercampur, harusnya kan perempuan saja. Baik, terima kasih Pak Haji Yori. Pertanyaan sudah bisa kami tangkap dan kami berikan kesempatan kepada audiens yang ada di studio. Silakan. Ya, Ibu, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdanah dari BKMT Jakarta. Subhanallah, uraian dari Bu Tuti sangat menarik sekali. Sehingga saya mau bertanya, Bu Tuti, kriteria apa wanita solihah di dalam rumah tangga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya, tiga pertanyaan. Nanti kita jawab, tapi kita jeda dulu sejenak ya, Bu Tuti ya. Dan pemirsa, kami harapkan Anda tetap bersama kami di Hikmah Pagi. Dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami Hikmah Pagi dan kita akan dengarkan jawaban dari tiga pertanyaan, yang dua dari pemirsa dan satu dari jamaah yang ada di studio ya. Yang pertama sekali dari Pak Anto tadi di Ciputat, mungkin bisa langsung dijawab, Bu. Baik Pak Anto, terima kasih. Kita ini kan kalau menikah sudah ada semacam hitung-hitungan, berpikir bahwa kita bersama suami istri akan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama juga. Kalau wanita solihah, walaupun dia mungkin karirnya lebih tinggi atau duitnya lebih banyak ataupun dia juga lebih populer, itu memang gak pantas kalau di rumahnya dia ngebos gitu. Tetap aja di rumah itu peran suami nomor satu. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki menjadi pemimpin di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, sepanjang dua hal ya. Ya, karena dia ini diberikan kelebihan oleh Allah dalam arti tenaga fisik. Suami kita kan mungkin bisa nguber maling ya, kalau kita mungkin nggak bisa. Bisa naik genteng. Bisa naik genteng, bisa juga bawa beras karung, kita kagak bisa, umpamanya begitu. Namun dia juga ada kewajiban memberi nafkah. Ya, wa bima anfaqu min amwalihim. Tetapi di dalam masalah kehidupan yang sekarang sudah maju, ada kesempatan, ada nasib atau sebagainya, saya anjurkan kalau bisa perempuan ini tetap di dalam apa yang tadi saya katakan, dia akarnya kuat, menghunjam, artinya agamanya itu jalan. Jangan hanya otak dan ukuran-ukuran di luar sebagai status-statusnya yang didahulukan. Kalau dia orang beragama, tetap aja, karena perempuan syarat masuk surga, salah satu diantaranya adalah taat suami dan juga jaga penampilannya dia gitu. Jadi ada itu apa namanya, ada syarat-syarat juga. Ya, idza shalatil mar'atu khamsaha wa ato'at zaujaha. Jadi apabila manusia itu sholat yang baik dan juga melakukan puasa dan taat kepada suaminya dan jaga dirinya, nanti baru masuk syurga. Wa hafidat farjaha, itu adalah menjaga jaga kehormatan kita. Nah, jadi tinggal bagaimana ngatur. Kalau istri lebih banyak duitnya, lebih apa begitu. Tinggal ngatur. Ya, istri juga mesti bersedekah banyak dengan uangnya itu. Contohnya tidak ada rasa contoh minder atau apa dari Rasulullah punya istri Khadijah. Khadijah itu kaya, pengusaha dan wanita karir yang sangat sukses. Tetapi Khadijah ini tetap di dalam agama dan membantu sepenuhnya dengan hartanya bagi kepentingan agama, dakwah suaminya di waktu permulaan negeri Mekah, ujian banyak dari Nabi kita, dan meninggalnya juga Khadijah pada suatu pemblokiran di tempat yang sangat sederhana. Nah, ini ambil contoh aja begitu. Jadi tidak perlu khawatir Pak Anto terhadap kalau ada terjadi, kita lihat perempuan lebih sukses di dalam cari duit atau cari kehidupan. Dan ini juga bagaimana posisi suaminya juga barangkali ya, untuk bisa lebih mendidik istri barangkali. Jadi juga suami jangan merasa minder gitu juga, biasa-biasa aja gitu. Nah, ini memang ada pengorbanan dari suami mungkin ya dalam hal-hal seperti ini. Yang kedua yaitu masalah yang menyangkut tenggak-lenggok atau genit-genitan begitu. Ya sebetulnya kita ini tampil di mana-mana saja, ya tentunya bukan masalah yang menyangkut dari segi kecantikan. Ya, kecantikan itu bukan untuk menjadi bahan permainan, kecantikan itu bukan untuk dipertontonkan. Tapi yang paling penting, kita ini intelektualitas kita dan spiritualitas kita, jaga bangun spiritual, bangun intelektual, bangun praktikal, keterampilan kita di dalam kehidupan ini kan keterampilan, skill sangat penting. Jadi demikian. Dan mengenai tentang masalah bagaimana kita lihat pamer kemiskinan, bahwa orang tuh ngantri untuk sebuah bungkus daging korban yang di apa namanya malam-malam di apa dipotong, disembelih, itu memang tidak bisa terhindari. Apabila sudah begitu rupa, tidak terhindari lagi. Dan disitulah kita suka gambarkan bagaimana orang dulu melempar jumroh, bagaimana di Mekah kalau udah suasananya udah campur begitu. Dalam keadaan yang seperti itu, kita jadi ingat hari kiamat. Tidak lagi orang mikir hal-hal pisah-pisahan, tapi mikir dirinya sendiri. Mikir diri sendiri bagaimana ini gitu. Bekal. Bagaimana saya dapat kesempatan ini. Jadi itu kita maklumi sebagai suatu hal yang darurat gambarannya. Tapi bukan berarti orang lagi mikirin hal yang syahwat, hal yang macam-macam, tidak lagi. Karena di situ bagaimana saya dapat satu bungkus sekilo daging, daging korban untuk saya nikmati bersama keluarga begitu. Itu lebih utamanya seperti kayak begitu. Ya. Baik. Kemudian ketika nah, Ibu Nurjana dari tadi. Ibu Nurjana, bagaimana kriteria wanita soleh dalam keluarga? Yang saya kira nomor satu yang dia harus pikirkan, dia adalah seorang yang punya kedudukan strategis. Inti dalam keluarga itu. Maka di situ tadi disebutkan harus kita pegang juga beberapa kekuatan. Umpamanya syair. Al ummu madrasatun idza adattaha adatta sya'ban thayyibal a'raq. Al ummu ustadzul asatizatul ula syaghalat ma'asiruhum madal afaq. Jadi ibu itu, peran ibu kita sangat menonjol kalau dalam keluarga. Jadi sebagai pemimpin dalam keluarga, jangan lupa temani anak untuk nonton TV umpama. Kalau ada hal yang enggak bagus, buru-buru pilih yang lebih bagus. Terus kita juga temani dia lagi baca Quran. Jangan dianya baca Quran, anak kita nonton sinetron, ibunya nonton sinetron. Nah, jadi pembinaan-pembinaan itu bukan hanya perintah dari orang tua kepada anak, tetapi percontohan sekaligus juga ikut di dalam hal-hal bersama-sama. Jadi dorong untuk bisa macam-macam baca Quran dan lainnya harus bisa. Ya, baik itu jawabannya ya, Ibu Nurjana. Ini sudah ada penelpon lagi yang bertanya, silakan kami terima Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Haja Tuti Alawiyah. Iya, dengan Ibu siapa, Bu? Dan Ibu Haja Evi yang saya hormati. Iya. Ibu dengan siapa, Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, boleh tanya Ibu dengan Ibu siapa? Kenapa nih? Ibu-ibu muslimah? Halo. Halo. Ibu siapa, di mana, Bu? Dari Pamulang, Budawiyah Tuisuta. Iya, silakan Budawiyah. Pertanyaannya, Bu, mengapa saya mau pertanyaan Ibu? Mengapa ibu-ibu muslimah kebanyakan tidak memakai busana muslimah? Apa penyebabnya, Bu Haja? Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon di belakang Ibu Dawiyah, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Amar Bu Epi. Pak Amar Jakarta ya Pak. Ya. Bonjuruk ya. Baik. Ya. Silakan pertanyaannya Pak Amar. Begini, saya juga membina wanita di rumah kan. Alhamdulillah. Ibunya sama anak-anaknya. Saat ini kan saya juga berusaha bagaimana, karena ada ungkapan sebaik-baik perhiasan adalah wanita. Sebaik-baik wanita adalah wanita muslimah. Itu mungkin dinyanyikan di mana-mana. Kemudian saya kan berusaha juga bagaimana supaya di rumah itu menampilkan kemuslimahan dengan syariat Islam yang dijalankan oleh agama kita. Betul. Jadi sekarang ini saya perkenankan juga kepada kaum wanita bahwa ada ungkapan bahwa Rasulullah sudah melihat di neraka bahwa wanita paling banyak. Ini suatu warning buat wanita supaya berusaha. Tapi sekarang saya lihat di mana di tayangan TV-TV itu, dulu adanya di Amerika seperti itu, sekarang ada di Indonesia. Setengah badan keluar. Nah, untuk bilah minzali gitu. Harusnya ibu-ibu pada protes semua itu. Demo kita. Yang namanya ibu-ibu protes, salah saya juga protes dulu. Cuma salurannya nggak dapat. Ini sebagai BKMT, ibu tahu-tahu itu apa dia sih? Supaya protes itu, Bu. Saya enggak suka itu. Karena dulu di Amerika tuh, sekarang ada di Indonesia. Bahkan di kamar-kamar anak-anak kita ya, Pak ya. Iya. Kenapa tidak protes? Itu kan mengenai wanita. Karena sekarang wanita dua kali lipat dari laki-laki, Bu. Jumlahnya. Ya kan jumlahnya kata sensus. Karena ibu-ibu banyak bersuara gitu. Iya, baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Flor, silakan. Ya, Ibu. Silakan, Bu. Langsung, Ibu. Kepada yang terhormat Dr. Haja Tuti Alawiyah AS, yang mana saya tadi mendengar sudah banyak bagaimana peningkatan Ibu Rahmani Fauzia dari BKMT. Bahwasanya bagaimana ciri-ciri dari wanita salihah ini di dalam lingkungan rumah tangga yang ekonominya terbatas. Makasih. Iya. Baik, terima kasih Ibu Haja Rahmani ya. Baik, sudah tiga pertanyaan, dua pertanyaan dari pemirsa, Ibu Dawiyah dan juga Pak Amar tadi ya. Nih, bagaimana melihat ke apa namanya prihatinan ya, ibu mengaku muslimah tetapi tidak mau menggunakan busana muslim. Yang kedua juga hampir sama dengan tayangan-tayangan yang mengumbar aurat. Silakan Ibu. Pertama, apabila dia ingin menjadi wanita solihah, kita sudah punya Pegangan ini yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah Rasul. Quran dan Hadis. Ini dua harus dijaga, dipegang. Di dalam tuntunan Islam, Quran banyak bicara tentang masalah norma dan juga masalah etika. Banyak di Quran. Dan juga dari Nabi sudah ada tuntunan bagaimana wanita berpenampilan. Supaya bisa lihat wanita itu dikenal sebagai muslimah, itu dikenal dengan pakaiannya yang khas, yaitu tutup aurat. Namun tidak semua orang belajar agama dengan baik. Jadi ada yang Islamnya masih Islam KTP atau Islam hanya dalam sebatas pengakuan. Ya, ya tasamun bismail Islam wahum abadun nasim. Artinya mereka menamai diri sebagai Islam tapi masih jauh daripada apa yang diperintah oleh Islam. Kita dalam hal ini diperintahkan bahwa kita sebagai muslimah selain yakin, mengamalkan dan mendakwahkan. Jadi mendakwahkan, ajak lingkungan supaya lingkungan ini tahu agama. Lingkungan ini dapat memiliki ilmu tentang cara-cara berpakaian. Nah, kita nih anjurkan secara baik. Kita tidak boleh terlalu memaksa kepada orang, sedangkan orang tuh sekarang ini menggembar-gemborkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia, lalu kita nih terlalu hitam putih cara-caranya. Ini tidak bisa berlaku seperti itu. Namun kita mesti gambarkan, sebelum kita suruh orang, kita dulu bisa melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan itu. Nah, kedua, perempuan ini juga disebutnya perhiasan. Ad-dunya mata. Dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah. Nah, jadi ini nih lebih berharga daripada yang biasa-biasa. Jadi sebetulnya di dalam kategori kehidupan ini sudah ada yang meningkat. Tidak semua wanita sama. Ada yang udah lebih baik. Apalagi kalau dia udah menuntut ilmu dan dia pakai ilmunya itu dengan baik. Ya, sebab ada satu ayat, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Jadi dari manusia yang biasa sudah naik dia sebagai orang mukmin, mukminah, dan dari mukminah itu udah naik lagi karena dia sebagai orang yang menuntut ilmu. Jadi kita memang majelis taklim itu adalah juga forum untuk belajar, untuk menuntut ilmu yang lebih baik lagi. Tapi saya pengen juga memberitahu bahwa wanita gak dua kali lipat dari laki-laki. Paling lebihnya hanya berapa persen? 52% atau 51% gitu. Karena Allah memberikan itu dalam sifat yang adil. Namun apabila akan datang hari kiamat, ketentuannya wanita lebih banyak dari laki-laki dalam sebab-sebab yang macam-macam. Umpamanya adanya perang yang luar biasa, sehingga banyak yang gugur, yang meninggal gitu. Tetapi bahwa sekarang belum sampai bahwa wanita dua kali lipat dari jumlah laki-laki. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama. Lalu yang kedua ini bagaimana Ibu menyikapi sebagai ketua BKMT ini melihat tayangan-tayangan perempuan mengumbar aurat yang pakaiannya. Memang betul. Gimana ini? Kita ini sudah dulu memperjuangkan undang-undang pornografi juga tidak mudah. Sampai perjuangannya sekitar cukup, ini lama 10 ya? Tahun itu untuk memperjuangkannya itu. Karena kita sudah terbuka sebagai negeri terbuka, ya negeri yang global, masuk dalam suatu village kampung global gitu, yang kampung kaca lah kita katakanlah begitu. Nah di sini mesti perlu sekali agama ini kita lebih lagi tingkatkan dakwah untuk orang itu memegang etika, memegang akhlak. Sekarang apalagi di negeri kita lagi macam-macam. Moral lagi jatuh, moral lagi rendah sekali. Nah di sini kita lihat bukan hanya dari segi pakaian, dari segi otak, dari segi pemikiran. Banyak banget orang yang kecebur sudah tidak ada lagi contoh-contoh keteladanan. Dari pemimpin sampai ke bawah ini kita juga melihat makin ngeri, makin khawatir. Namun kita tidak boleh putus asa. Ya, kita harus bisa terus berusaha menampilkan. Untuk agama, untuk orang muslimah, ada tiga hal patokan untuk berpakaian. Nomor satu, tidak melanggar norma. Itu nomor satu. Jangan sampai hukum nyuruh kita tutup aurat, kita tidak tutup. Nomor dua, etika. Dan yang ketiga, estetika. Jadi ada keindahannya. Jadi kita gak dilarang kalau kita mampu pakai baju yang berwarna-warni, pakai baju merah, biru, kuning, hijau, itu terserah. Tetapi dalam artian ini kita pakai yang bagus dalam arti beribadah juga. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu pergi ke masjid, pakai pakaianmu yang rapi ke masjid. Jadi ini juga satu hal yang supaya kelihatan identitas muslim itu jangan kere, miskin, di belakang, itu buta, meluak, begitu jauhkanlah kita mesti tapi gitu. Dalam ini, jadi maksudnya dalam berbusana memang kita sekarang ini makin ngeri, makin takut. Kalau dulu jam 5 sore anak perempuan belum pulang, ngeri banget. Orang tua udah bingung, sebagai orang Betawi saya ini ya, dulu selalu begitu. Kita udah kunci pintu kalau maghrib, tidak ada lagi yang keluar. Kalau sekarang pukul 8 baru pada dandan, mau pada keluar, ini malam-malam hari. Inilah hal-hal yang mesti kita jaga, dan kekuatan penjagaan adanya pada rambu-rambu agama yang kita taruh betul-betul sebagai penjagaan diri kita dimanapun kita berada. Iya. Wanita muslimah juga akan menghadapi berbagai macam tantangan, baik di rumah maupun di luar. Kita sebagai ibu rumah tangga tentu tantangannya juga luar biasa. Ini seperti tadi Evi bilang, masuk ke dalam kamar-kamar anak-anak kita ya, tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Lalu bagaimana kita membentengi anak-anak kita, kan kita larang juga, mungkin kita juga sulit. Apa yang harus kita berikan kepada mereka? Apa yang harus, sikap kita terhadap anak-anak kita ini seperti apa? Jadi memang sekarang ini di bidang elektronik terlalu cepat ya perkembangannya, dan banyak sekali seimbang saja antara yang positif dengan yang negatif. Oleh karena itu kita juga jangan buta teknologi gitu, jangan kita juga disebut gatek atau low tech gitu, low ya, bukan high. Pemahaman kita low rendah, gitu. Rendah. Jadi bukannya apa low tech itu terancam atau gaduh-gaduh yang gitu. Bukan. Terus kita juga bagaimana nih, kita miskin, keluarga miskin. Jaga nih perempuan di dalam rumah. Kalau miskin memang berat sekali dalam kaitan yang harus kita ini lebih kuat lagi. Tentu saja sifat-sifat mulia seperti sifat tidak kenal putus asa. Ada semacam berpikir yang lebih sederhana gitu. Jangan sampai kita memaksakan diri. Dan memang orang kaya harus tahu bahwa ada tetangga atau keluarga sebelahnya yang miskin, sehingga tidak kelihatan pameran kemiskinan. Orang ngantri zakat cuma 20 ribu atau berapa, mati sampai 20 orang. Ini kan kemiskinan luar biasa, masih belum bisa diangkat dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kita ini coba ikhtiar lagi. Jangan sampai kita miskin karena malas kita, jadi kita miskin. Lalu kita juga jadi cemburu atau dendam sama orang yang mampu. Karena soal rezeki Allah yang ngatur. Ada yang diberi keluasan, ada yang memang disempitkan. Tetapi bahwa Quran dan agama ini menyuruh kita, dan pribadi Nabi mengajak kita supaya kita betul-betul jadi orang yang banyak berikhtiar. Ya, tidak nyerah begitu. Iya, Ibu tadi sedikit menyinggung tentang bahwa kewajiban kita berdakwah kan untuk siapa saja ya. Udhu'u ila sabili rabbika bil hikmah ya. Bil hikmah wal mau'izah wal hasanah ya. Nah, ini kita kewajiban kita sebagai pendakwah, ketika kita melihat mad'u yang akan kita dakwahkan ini adalah orang yang betul-betul tidak paham sekali tentang agama gitu ya. Nah, ini bagaimana metode kita di dalam kita berdakwah untuk level seperti ini? Kita harus mengukur ucapan kita kah, ajaran kita kah itu sekedar secukup akalnya dia menampung. Jadi Imam Ghazali ya. Jadi jangan tidak terukur. Jadi orang yang di depannya pojok mana, orang miskin di pinggir kali, kita pengen supaya dia ini jangan sampai tidak kenal agama, acaranya gimana? Lebih baik memang dakwah bil hal kalau saya ingin mengatakan. Jadi jangan cuma ucapan ya, apa yang kita lihat di TV supaya dumor itu ya toples ngomongnya aja dikit, tapi perbuatan actionnya banyak. Buat ngadepin orang yang lebih susah, yeah, lebih miskin. Oke, kita terima lagi penelpon yang berikut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Ita, Bu, di Padalarang. Ibu Ita di Padalarang. Silakan ya, Ibu. Saya mau bertanya ini. Negara kita ini kan negara yang mayoritas Islamnya. Iya. Tetapi kita lihat ini dalam jajaran aparat kepemerintahan kita, ternyata ciri khas Islam yang ditunjukkan oleh penampilan fisik, artinya penampilan baju atau ya fisik lah, itu kok tidak ada. Artinya di mana ciri khas mayoritas keislaman kita ini? Apalagi kita ini kan korupsinya paling tinggi di dunia. Sementara pesantrennya paling banyak, ulamanya juga paling banyak. Tapi kenapa keburukannya juga paling paling tinggi? Dan yang kedua pertanyaan saya, bagaimana pendapat Ibu Dr. Hajah Alawiyah, Tuti Alawiyah, mengenai poligami? Tolong diperjelas, karena itu kan ada di Al-Quran. Sementara tadi beliau mengatakan bahwa tuntunan hidup kita adalah Quran dan As-Sunnah. Ibu kita terima kasih dari Padalarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang karena waktu yang membatasi hanya satu penelpon dari pemirsa yang kami terima ya. Langsung bisa ditanggapi Ibu Tuti. Pertama saya ingin juga memberikan satu pandangan yang mungkin berbeda ya. Bukan berarti tidak ada ciri-ciri Islam, ciri-ciri Muslim di negeri kita. Banyak banyak ciri-ciri orang-orang Muslim. Pertama jilbab, kita bisa lihat di mana-mana. Jilbab itu banyak di mana-mana orang pakai tanpa dipaksa. Dia ada panggilan hati untuk bisa memberikan satu tanda atau identiti, identiti sebagai Muslim. Bahkan sekarang ini tanggal 4 September itu hari jilbab sedunia. Itu ada International Muslim Women Union sudah menggambarkan itu. Jadi bisa dilihat di Eropa di mana 4 September. 4 September ya, sebagai hari jilbab sedunia. Hari jilbab sedunia. Ya. Jadi kita bisa lihat. Kedua, di mana-mana sekarang kita bisa lihat, katakanlah Islam berkembang di Amerika saja sudah 400% berkembangnya sangat-sangat cepat. Walaupun umpamanya sekarang ini di Swiss tidak boleh ada dibangun tempat azam. Ini menggelisahkan betul. Janganlah sampai HAM ini terganggu. Ya, adakah kita memberikan larangan buat yang lain gitu. Jadi ini semuanya menjadi potret yang tidak bisa tidak secara faktanya bisa bisa kelihatan. Saya melihat bahwa bukannya tidak ada, tetapi masih ada orang yang belum menjalankan apa nama katakanlah berbusana atau lap. Sekarang ini sudah saya lihat bahwa desainer-desainer juga sudah lebih mendorong menciptakan baju muslimah lebih banyak gitu. Desainer. Karena apa? Dari tiga yang tadi saya gambarkan, yaitu norma, tidak menyimpang dari norma, tutup aurat, etika dan estetika. Ini buat mereka itu tinggal mengembangkan kreasi-kreasinya. Nah, dalam hal yang kedua, bagaimana poligami ya? Satu lagi. Kalau poligami dalam Islam dibolehkan sepanjang ya, bukan pintunya terbuka lebar. Jadi pintu terakhir. Ya, artinya pintunya itu pintu yang tidak terbuka lebar. Betul. Kita lihat aja contoh seorang Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad itu selama 23 tahun atau berapa ya, bersama Khadijah yang lebih tua 15 tahun. Tetapi tidak ada poligami-poligami. Jadi poligami hanya untuk orang-orang yang tertentu dan bisa bersikap adil. Nah, mudah-mudahan ini kita tidak nafikan memang di dalam Islam itu ada jalan keluarnya. Nah, itu terakhir. Poligami banyak lagi apa panjang ininya ya kalau mau dibahas ya. Waktunya memerlukan waktu yang sangat panjang dan sayang sekali kita terbatas oleh waktu ya Bu ya. Kita harus akhiri dialog kita pagi hari ini. Terakhir doa satu menit saja Bu memimpin kita semuanya. Silakan. Mari bersama-sama kita baca doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kekuatan kita iman dan kekuatan ilmu dan amal soleh kita, dan semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Mendapat min khairai dunia wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazana Allahi nura wa takunu lana wal minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa ashabi wa salim tasliman katira. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, wanita yang merupakan separuh dari masyarakat dunia ini, mari kita ciptakan sebagai wanita-wanita yang soleh, yang taat kepada Allah SWT, yang soleh, yang taat sholat lima waktu, yang menjalankan ibadah puasa, yang taat kepada suaminya dan menjaga kehormatannya. Tingkatkan kualitas intelektualnya agar kita dapat memimpin dan menciptakan generasi kita yang lebih baik lagi. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada tema yang lebih menarik lagi, yaitu wanita dan problematika modern. Terima kasih, saya Firdy atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.